Padahal sembah batu. Pasal yang beri makan bukan batu tu, Allah Ta'ala kan. Ke batu tu beri makan ke dia? Puak-puak air masyi. Kalau semua berada, siapa beri makan? Patung Ramayana, patung Ganesh. Kang, Allah Ta'ala yang beri makan ke dia? Sami belu peruk sampai macam jadi macam labu air. Gemuk makan semua. Siapa beri makan? Allah Ta'ala beri ke dia. Jadi semua Allah ke semua batu? Semua batu. Pagi. Dan kita sembah dia. Sembah Allah Ta'ala. Katakan Tuhan tak beri makan. Hak sembah batu dia beri makan. Nampak tak? Ha, gitu badan dah. Mana tak imbang lah. Ada rezeki, boleh kita. Tak ada rezeki, hak dalam mulut jatuh. Nampak? Jadi ya, makanan dalam mulut jatuh. Ha, dah? Apa dah jilat pun dah? Kutik lah. Tak, mana tak ada rezeki tu. Hak dalam mulut dah. Ni hak tadi dalam rumah orang. Nak pisah biar boleh kita tewas ratu. Lobby orang ni, lobby orang tu. Tak. Allah belaka. Kita sabab dan musabab sahaja. Nah, carilah rezeki. Punca daripada Allah. Maknanya dalam bab ni, pada amalan kita, kita keluar daripada surah kayak gini. Nak balik ke rumah masing-masing. Start pada malam ni. Orang tak boleh hugu aku masalah rezeki. Allah Ta'ala belaka. Bila aku nak buat perkara agama, maka jangan hugu bak rezeki. Mu yang nak hugu aku pun, Allah beri rezeki. Nah, semuanya bergantung kepada Allah. Allahu Samad. Allah menjadi tumpuan. Tumpuan apa? Termasuk untuk mendapatkan rezeki masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor habuk pun binatang yang merangkak di atas bumi. Oh, banyak ah kalau binatang. Semua jenis binatang. Nah, kalau tengok dalam animal planet macam-macam. Nah, semua binatang tu, hak dalam batu, dalam kayu, dalam tanah, dalam lubang, celah lubang, atas pokok, bawah pokok, tengah pokok, bira pokok. Nah, hak kaki 4, kaki 8, kaki 7, kaki 9, semua tu illa 'alallahi rizquha. Quran kata. Bukan Harian Metro kata. Faham? Semua tu Allah yang beri rezeki. Ha dah. Nak bimbang dia lagi. Buatlah kereta Allah. Nah. Kalau orang kaya, jangan kita dedeki. Tuhan beri ke dia dulu. Dah kita buat ni tak kaya lagi. Tak sampai masa lagi. Kalau Tuhan kehendak, kaya lagi. Ha, tu masalah. Ha, ni cara orang beramal. Hidup ngapas saja. Wujud kidam bakok. Mukhalafatuhu lil hawadi qiyamu binafsi. Wahdaniyah kudai radak. Siapa berkembu hari dia, apa? Berok orang sebelah rumah beli tiai batu baru. Oh, dedeki lu. Natang ni beliak baru pun Allah. Dah, mau belajar orang dia. Daya teki ya kau orang, dah dia senang. Kita susah, pakai Honda Kak je. Dia Honda Ekok. Nah, 2.0. Kita 7.0 je. Nah, dah tahu teki bagian dia. Teki benda. Lain dah dia ambil saka kita, baru kita marah. Nah, tujuh orang ngaji, baru orang belajar. Nah, dah kita senang pula Tuhan beri. Jangan sombong dengan orang miskin. Pasal apa? Allah beri kepada aku bukan kena bijak aku. Bukan hebat tok nenek aku. Allah murah beri kita lebih. Orang lain Allah beri miskin. Ada nak lebih ni. Itu baru mengaji. Ni hafal saja. Nawam dia hafal saja. Ingat tu. Allah yang menentukan rezeki kita. Nah. Allahumma anta Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, engkau sajalah kalau mu nak beri kepada aku, tak ada orang dalam dunia ini yang boleh halang. Ketua kampung, siapa saja, PBB, Josbu, Putin, nah, tak boleh halang kalau mu nak beri kepada aku. Betul tak? Dan kalau kau tak mau beri kepada kami, tidak ada suatu orang yang boleh dapat memberi kepada kami. Ha, tu akidah kita. Semih tu buat balik setokoh. Nah. Dan ihya artinya yang menghidupkan. Allah ni yang menghidupkan. Tidak ada selain daripada Allah boleh menghidupkan. Sebab tu kita kata la ilaha ni tiada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Tuhan mana tak ada? Tuhan yang ada segala sifat kamalat. Hak tu tak ada. Yang kita kata tak ada tu,

Cina sesen. Luar pendek eh, keting borak. Faham tak? Ha, balik molek-molek ada pay dia. RM1.50 setengah nauti. Nah. Ha. Kalau Tuhan kandak air tawar je. Baik. Eh, jangan kondeng air tawar. Air tawar tu maknanya dak ubah gula, dak ubah jinan motor. Tapi baca Quran. Faham tak? Hiu situ. Siapa suruh? Nabi suruh. Jangan kata bida'ah gitu. Faham? Yang bida'ah ni baca mengarut-mengarut. Hiu di air. Hak tu bukan hak Nabi. Hak Nabi baca Al-Fatihah. Faham lagi? Hiu di air. Hiu di tapak tangan tuan malam Nabi. Dia ni main bida'ah pula. Pelik-pelik tengok puak-puak baru ni. Tak? Boleh baik? Ada juga penyakit. Dia kena pergi hospital. Nah, maknanya Tok Imam tak kerti. Ada bagian jumpa Tok Imam, mayang ajak. Betul tak? Bagi banyak sepak. Pilih lah. Jangan dia benda haram tu doang. Ada yang benda tu kena pergi hospital. Nah, ada yang kena jumpa Tok Imam. Ada yang kena sekedar sesek. Ada kena jumpa Tok Mudih nak sunat. Tok Imam tak ada sunat. Ha, tengok tepat. Ada yang kena pergi rawatan pakar. Semuanya ikhtiar belaka. Allah lah pegang kunci. Baik tak baik tangan dia. Ha. Ada siapa tahap doktor kata ginilah awak balik ayah awak berobat kapur hospital dah awak dah dia nak buat. Ada kok. Dah cari tanya doktor-doktor pakar. Siapa tahap doktor pakar kata gini berobat kapur. Kita dah tahu kali dia kondeng orang berobat kapung. Jangan kondeng orang. Perubatan kapung. Nak kita dulu perubatan kapung dah ke? Dan yang kata salah, bukan semua perubatan kapung salah. Yang salah ni benda karuk. Masuk dengan korok kering. Masuk dengan tulang anjing. Masuk dengan macam-macam benda karuk-karuk. Hak tu tak boleh. Ha? Hak tu yang agama larang. Nak? Sama saja perubatan asalkan kaedahnya halal, barang yang bersih dan suci dibenarkan syarak. Tidak ada kalimah-kalimah yang mensyirikkan. Ha, boleh? Bukan semua mesti bila kita berobat dengan cara moden, molek. Tak mesti. Nah. Bukan mesti bila pakai tok bidang kapung, anak tak sehat. Nah. Nah, itu bidang kapung ke tengok beranak dengan Messi? Haji. Bidang kapung. Mana tahu? Cek lagi kan? Ha. Tanya dah orang tua. Mana ya? Eh? Tak. Bidang kapung ke orang tua dekat hospital? Ada gambar pokok. Dah mana tahu? Ha? Ha? Mak bagi tahu dia dia beranak bidang kapung. Besar jada. Jangan bila kata oh, beranak lagi Messi cara moden baru sehat. Dia sehat mana ada. Dia kekek ke apa? Ya, ha. Sehat wal afiat. Allah Ta'ala beri belaka. Nah. Jadi Allah Ta'ala tukar sekarang ni banyak benda-benda kemudahan. Cara perubatan moden. Jangan kita kondeng cara lama. Nah. Ha. Dia semua manusia ni, dia memang ada kelemahan belaka. Cara moden, cara lama, dia mesti ada kelemahan. Nah. Jangan kita yakin sangat segala ciptaan-ciptaan baru, rekaan baru, sampai kita hijab tak nampak kudratullah, kebesaran kuasa Allah. Hati salah. Nah, semua Tuhan buat kelemahan belaka. Sehebat-hebat ciptaan di antara yang hebat ciptaan abad ke-21 ni komputer. Nampak? Hebat sungguh lah. Komputer ni macam-macam benda ada dalam. Macam mana benda boleh kita buat. Allah hantar satu penyakit virus nama dia. Nah, ha. Jadi lawang dia virus. Neh, dah boleh nak gerak dah. Sehebat-hebat bukan kata neh barang-barang hok kelas punya pun kada sapa waktu lemah masuk virus dah boleh nak gerak. Kena molek kita nak format balik dah boleh. Tu yang Tuhan nak beri suruh mikir hanya Allah yang sempurna. Nah. Oh kita ambil wabak kapur agak no hospital kelas. Jangan kata kelah-kelah lah tapi jangan cara kapung gini kita hina. Semuanya lemah belaka. Sasa kata hospital kita kuat tak? Hospital Los Angeles. Ramai mana dah mati. Pemudahan jatuh.

Kapal terbang 3 kali. 2 kali. Sekali kapal selang. Ha, dok bilang tu lah kedai kopi. Nah, tapi dada tak ada lagi. Tadi semeja tu, dia pergi bayar suku air dia. Ha, 6%. Take all. Kedekuk bunyi haji. Mananya daya pergi Mekah ha, kalau kedekuk gitu. Ha, tak? Ha, tu ada tanda. Neh, jangan bergaluh. Kita haji lah kan. Tanda-tanda Tuhan terima dah haji kita. Kita tak sayang tangan kita beri makan ke orang. Bukan mahangat. Duduk semeja roti canai habis 6 riyal, 7 riyal. Belanja orang pun sadahnya. Nak? Jadi belajar. Belajar tak rugi. Neh, tak usah bimbang. Tak rugi bukan mari dengar ni kena taruh sini jam. Cicing tak dia buat balik. Nak? Haa. Tak ada. Balik macam asal kau. Mari sini ada jam, balik pakai jam kau. Mari bawa RM10, RM10 balik kau. Cuma kalau rasa tak kedekuk, boleh RM5 dalam tabung surat. Nak? Kalau rasa kedekuk, boleh RM1. Neh? Haa, dia gitu. Tak rugi pun. Nah, stadium Darul Makmur, bola, sepak, berapa tiket? Boh. 8 ringgit. Set bola tahu lah. 8 ringgit. Lama tak kena orang. Nah, jangan baru. Nah, apa salah kau orang? Kau salah set bola. Nah, asal mas, nak semayang, tak salah main bola, tengok bola. Semayang, jangan lupa. Nah, RM8 dah ni dah kena tiket pun mari lah. Nah, ni 2 kali mari dah ni. 2 kali mari dah surat ni kasi. 2 kali dah. Kali yang kedua ni. Tapi sakit mata ni. Neh, bekas air gas. Faham tak? Neh. Nyanyi korang ni tembok air gas. Tak. Kawan tu dah susah bergarak. Nak kena kejar atas bukit betul nyusuk dalam terowong karok macam-macam beseng. Nak. Hak kena pusing balik ya tidur lokak nyanyi tunggu. Nah, karang cuma bukan nak pergi kacau kedai orang negeri nak bergarok saja. Nak minta supaya maknanya nak perhatikan beberapa perkara yang agak tidak munasabah dalam pilihan raya. Nak nama rumah kita, rumah alamat kita orang lain pula boleh duduk macam mana lagu tu. Nak, lepas tu nak suruh cek balik. Neh, segala daftar-daftar nama ni. Nah, lagu tu kemudian undi pos. Undi pos ni siapa macam mana. Semua kalau 100 licin. Tak boleh dah. Nah, benda-benda lagu ni. Cuma nak beritahu waktu ya. Patut pakai atol lah. Air gas we minum Coca-Cola ke apa. Nah, ni pakai sembuh tu. Faham tak? Kita pergi malam tu kita pergi ceramah di di Kepung surat. Depan-depan mati macam benda polong belakang mati. Mana? Terimang untuk bila nyanyi sungguh. Tapi biarlah. Tiap-tiap Nabi kata kalau duri masuk di gari kita ni, duri kecil je. Tuhan akan kafarah dosa kita di masa lalu. Untung lah. Nampak lagi? Tak rugi, untung. Dosa kita banyak masa lalu. Siapa sini yang tak ada dosa? Cakap tangan. Nak tengok muka tak kembali. Dosa belaka tak? Maka dah kena susah. Nah, Tuhan kafarah dosa. Beri pahala pula. Syarat niatnya betul. Tak? Dan kalau kita nak kira, kesusahan saudara kita lebih susah lagi. Nak? Rumah kita walai-walai ada. Rumah saudara kita di Chechnya, di Iraq, di Palestin, di Lebanon, di Afghanistan, berlubang-lubang, bekas flu. Nak? Kita susah sana je. Nak? Sekejap. Tak ada susah-susah. Neh, tak susah. Allah layo. Jangan bimbang dia bayo. Neh, boleh belaka tukar sembuh pun boleh kau. Boleh belaka. Kau tak ada orang pun yang tak boleh. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Baik, baik kecil pun ada. Kalau buat jahat sikit mana pun ada. Nah. Jadi mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada saudara-saudara kita di luar sana yang masih belum lagi nampak tentang keindahan Islam. Nah, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa mereka dan buka hati mereka untuk balik kepada Islam. Tu doa kita. Nah, marah-marah juga. Sayang kena ada. Nah, macam isteri kita lah.

Ha, kalau nak kira. Tapi kata ulama-ulama sejarah, dia tak ada bangsa dia. Dia hak pertama, manusia pertama. Dia Abul Bashar. Bapak segala manusia. Lepas tu nak kata bangsa ni, dia kena duduk dulu pada negeri-negeri. Duduk tanah Arab, bangsa Arab. Nah, ha, Arabi. Ha. Dia panggil Arabi, bahasa Arab. Nah, duduk di negeri tanah Inggeris, Inggris. Inggris. Ha, gitu, dia buat ii belakang. Nah, ha. Orang daripada mana ni, orang bangsa apa ni? India. Hindi. Dia ii belakang. Dia orang mana? Alah, Baluki. Faham, Baluk. Faham, gitu je lah. Atas negeri, baru ada bangsa. Faham lagi? Lepas tu dia kemah. Dia ikut, mengikut. Bangsa tu Tuhan buat bermacam-macam corok. Orang negeri ni Tuhan buat gini. Orang negeri ni Tuhan buat. Ubah dia jadi gini. Asalnya satu saja. Adam dan Hawa, Habi dan Kobi. Lepas tu dua orang adik-adik perempuan. Daripada ni jadi ramah. Bila ramah, Allah ubah betul. Betul mana? Betul muka dan tubuh Adam. Ada Tuhan buat Mak Saleh. Mak Saleh tak sama. Mak Saleh pendek, Mak Saleh tinggi. Nak? Mak Saleh tak sama. Mak Saleh kulit merah. Kulit merah dia kulit macam strawberry ni. Kulit putih lepu macam dia pepung ni. Macam-macam mesin. Dah kena je. Mak Saleh jumpa Mak Saleh. Dah lega. Satu tengok. Ha? Ha? Bukan dia sama. Gerumpung lain-lain. Ni Jerman. Orang ni Ireland. Orang ni England. Cakap dah mana? Nah, macam orang ulu-ulu. Ulu apa benda ni, Gunung Tahang tau. Tak? Cakap dengan orang ulu Kedah, tak faham. Tak, orang ni kata gerek-gerek. Orang ni kata, ayah. Tak, tak faham. Banyak je bangsa kebesaran Allah Ta'ala. Nah, bangsa ke dia. Lepas tu kini kalau kita pergi di negara putih, kita tak jadi dah bangsa orang putih. Lepas tu lama dah Tuhan mati, tak gerak lah. Tahan lagi. Dia mati sikit. Dulu dah. Hak Tuhan atur ni buah di bumi. Aprekan buah bunyi. Dia akan jadi muka lain. Kita ni kalau kita pergi dengan putih pun muka gitu juga. Nampak? Nah. Sehari pergi duduk di Jepun. Boleh 15 tahun. Balik dah di Jepun ke? Muka macam awi gini lah. Faham? Kegemah dah. Dulu Tuhan buat. Jadi bangsa Jepun, bangsa Cina, bangsa Korea, dekat-dekat. Nah, jadi Nabi Adam menurut pendapatnya tak ada bangsa. Kerana dia Abul Bashar, asal daripada bangsa. Nah, apakah bacaan yang sesuai itu sedekah pada arwah? Contohnya ketika sedang memasak, adakah sampai kepada arwah? Bagaimana caranya? Terima kasih banyak. Dia kata nak bacaan pada orang yang telah mati, kali dia baca apa-apa siapa ada ke arwah. Tengoklah apa tujuan ni. Tengoklah kalau niat dia ikhlas. Nah. Nah, yang ijma ulama'nya ialah kita baca doa dan istighfar untuk orang yang telah mati. Nah. Ha. Itu ijma ulama'. Nah. Ha. Doakan keampunan bagi dia. Nah. Belang-belang duduk masuk ni ada apa? Belang-belang duduk kain nasi nak makan orang ni, kenduri ni, belang duduk kain gula tu. Tak ada apa. Dia boleh kata astagfirullahalazim dalam hatinya, ya Allah, ya Tuhanku, berilah keampunan kepada ibu bapakku yang telah tiada. Nah, maka katanya apa ni, Syekh Ali Jadul Haq, guru besar Universiti Al-Azhar tahun awal 90-an, wa yasilu sawabuhu ilal mayyit biiznillahi insyaallah taala, akan sampai pahala bacaannya tadi kepada orang yang telah mati dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan tak izin, atas dunia pun tak boleh tolong. Kalau Tuhan izin, mati dah boleh tolong. Faham lagi? Kalau atas dunia kita nak tolong orang, hidup sama hidup, Tuhan tak benar tolong, tak boleh tolong. Ayah terjun dalam kolam, dekat dah nak ambil anak pegang dah, lepas juga. Dan Tuhan tak izin. Nampak? Kalau Tuhan nak tolong, tak payah orang pegang, hanyut naik pula. Boleh-boleh ada. Jadi tazen. Bacalah apa saja benda yang baik, buatlah apa saja. Kita beri makan orang pun kita boleh hadiahkan pahala dia kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Nampak? Bukan kita kata, ulama kata. Dah? Kita belanja orang roti canai, belanja orang teh tarik apa semua. Nak?